أمالينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan untuk kita semua taufik dan rahmatnya, menganugerahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas ketaatan, menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang membawa kebaikan, taufik dan rahmat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat sekilas dari kehidupan beliau dan beberapa petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan banyak membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengikuti petunjuknya, hidup dengan kehidupannya seakan-akan kita hidup di masa beliau, seakan-akan kita hidup di tengah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bertutur, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummi ma'badin haitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke sebuah kebun milik seorang perempuan yang bernama Ummu Ma'bad. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ummu Ma'bad, man garasa hadha an-nakhl amuslimun am kafir? Wahai Ummu Ma'bad, pemilik kebun, pohon kurma yang ada di kebun ini, siapakah yang menanamnya? Apakah dia seorang muslim ataukah dia seorang kafir? Maka Ummu Ma'bad, pemilik kebun, menjawab, faqalat bal muslim. Maka Ummu Ma'bad menjawab, bahkan yang menanamnya adalah seorang muslim. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yagrisu muslimun garsan wa la yazra'u zar'an fayakuluhu insanun aw dabbatun fayakuluhu insanun wa la dabbatun wa la tayrun illa kana lahu sadaqatan yawm al-qiyamah. Kata beliau, tidaklah seorang Muslim menanam sebuah pohon, dan tidaklah seorang Muslim menanam sebuah tanaman, kemudian yang dia tanam ini dimakan oleh seorang manusia atau dimakan oleh seekor hewan atau dimakan oleh seekor burung, kecuali seluruh hal tersebut akan menjadi sedekah untuknya pada hari kiamat. Hadis yang agung ini terdapat di dalamnya suatu lembaran dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cemerlang, yang patut kita perhatikan dan kita tiru, karena kewajiban kita mencontoh dari kehidupan beliau. Sebagaimana firman Allah, laqad ja'akum rasulun, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik, panutan yang baik untuk kalian bagi siapa yang menghendaki Allah, menghendaki hari akhirat, dan tergolong kepada orang yang banyak menyebut nama Allah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, sebagai pimpinan negara, sebagai seorang tokoh di tengah para sahabatnya, panutan di tengah umatnya, beliau juga memperhatikan keadaan manusia, datang mengunjungi kebun, kebun milik seorang perempuan. Beliau disertai oleh para sahabatnya. Kemudian beliau melihat dari kebun itu ada sesuatu yang perlu beliau terangkan. Beliau bertanya kepada pemilik kebun. Iya. Maka ini dari lembaran hidup Rasulullah yang sangat indah. Bagaimana beliau berinteraksi dengan manusia dengan hal yang sangat baik sekali. Hidup bermasyarakat dengan manusia, tidak ada yang tertutup antara dia dan antara orang lain. Siapapun yang ingin datang menjumpai Nabi, dia bisa menjumpainya dengan mudah. Iya. Dan ini kalau kita baca di dalam kehidupan beliau adalah hal yang diuraikan dan banyak sekali hadith-hadith yang menjelaskannya. Maka Nabi SAW pernah memasuki sebuah kebun milik seorang perempuan yang bernama Ummu Ma'bad. Kemudian Nabi bertanya kepada pemilik kebun. Ini dari kebiasaan Nabi. Beliau tidak menunggu para sahabat bertanya, kemudian beliau menjawab. Tapi beliau melihat apa keperluan manusia, apa yang diperlukan oleh kaum muslimin. Maka beliau yang menanyakannya, beliau yang memberikannya, beliau yang membuka wawasan kepada manusia. Dan itulah sifat seorang muslim yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun dia memberi manfaat, memberi ilmu, menjadi berkah untuk manusia. Dan itulah sebab kebaikan untuk seorang hamba. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Itu hadis Jabir riwayat Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Mas'ud riwayat Muslim, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Maka apapun yang diperlukan oleh umat ini berupa kebaikan, pasti Nabi sudah menjelaskannya. Apa hal yang berbahaya terhadap umat ini dari kejelekan yang bisa membahayakan mereka, pasti Nabi sudah menguraikan hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr riwayat Muslim, إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يألمه لهم وينذرهم شر ما يألمه لهم. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya, dan wajib atas nabi tersebut memperingatkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya. Maka perhatikan, Rasulullah ketika masuk ke kebun, beliau melihat kondisi kebun. Iya. Maka beliau langsung bertanya sebuah pertanyaan yang nanti dari pertanyaan ini pasti si pemilik kebun, para sahabat yang menyertai beliau itu akan mendapatkan manfaat dari jawaban atau dari uraian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaum muslimin. Mereka hidup saling memberi manfaat, saling memberikan kebaikan, bahu membahu di atas ketaatan. Sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi Nabi bertanya, ya umma Ma'bad, man garasa hadzal nakhl? Wahai ummu Ma'bad, pemilik kebun, siapakah yang menanam pohon kurma ini? Beliau tanya kepada sebuah pohon kurma, ini siapa yang menanamnya? Amuslimun am kafir? Yang menanam pohon kurma ini, apakah dia seorang muslim atau seorang kafir? Itu pertanyaan Nabi. Maka pemilik kebun menjawab, faqalat bal muslim. Yang menanamnya adalah seorang muslim. Nah, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan. Kata beliau, man yagrisu. Kata beliau, la yagrisu muslimun garsan. Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon. Pohon yang dia tanam atau apa saja yang dia tanam kemudian berkembang memberi manfaat, wala yazra'u zar'an, dan tidaklah dia bercocok dengan sebuah tanaman, fayakulahu insan, lalu ada manusia yang memakannya, wala dabbatun wala tayrun, atau dimakan oleh hewan atau burung-burung, illa kana lahu sadaqatan yawmal qiyamah, kecuali seluruh hal itu akan menjadi sedekah untuknya pada hari kiamat. Di dalam hadis ini terdapat sebuah pembahasan yang sangat besar di dalam kehidupan, bahwa kunci diterimanya amalan adalah keislaman. Karena itu Nabi akan terangkan keutamaan orang yang menanam pohon, tapi beliau tanya dulu, siapa yang menanam pohon ini, muslim atau kafir? Adapun orang kafir, amalannya tidak akan diterima. Iya. Walaupun dia berbuat kebaikan apapun, kalau dia bukan seorang muslim, amalannya pada hari kiamat adalah debu yang berterbangan. Sebagaimana firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap. Maka disyaratkan dia adalah seorang muslim. Terdapat di dalam hal ini dua pelajaran berharga. Yang pertama, keindahan Islam itu. Besarnya nikmat Islam untuk kita semua. Kita wajib mengetahui bahwa keberadaan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, Allah memuliakan kita dengan agama Islam. Ini adalah karunia dan nikmat yang sangat besar. Wajib kita mensyukurinya. Yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk hal ini. Karena agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Siapa yang beragama selain daripada Islam, ditolak oleh Allah. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam tidak akan diterima darinya, dan dia kelak di kemudian hari akan menjadi orang-orang yang merugi. Islam ini adalah nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat utama untuk seorang hamba. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya. Keutamaan dan rahmat ditafsirkan oleh para ulama keislaman dan sunnah. Dengan dua hal ini, hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada seluruh dunia yang mereka kumpulkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam adina. Pada hari ini, telah kusempurnakan agama kalian. Telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Perhatikan, nikmat sempurna dengan keislaman. Wa raditu lakumul islam adina, serta telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Islam, siapa yang masuk di dalamnya, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapuskan apa-apa yang sebelumnya. Karena itu hendaknya kita bersyukur dengan nikmat agama ini. Kita bersyukur dengan keislaman ini. Hendaknya kita pelihara dan kita jaga. Iya. Jangan seorang muslim dan muslimah merasa bahwa dirinya aman, tidak dipalingkan oleh syaitan dari keislaman. Sebab para nabi dan para rasul saja diingatkan. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, juga telah diwahyukan kepada para nabi sebelum engkau. Pada setiap dari kalian diwahyukan, kalau engkau wahai nabi berbuat kesyirikan, hal yang bertentangan dengan keislaman, akan hancur seluruh amalan kalian. Dan kalian akan menjadi orang yang merugi. Maka seorang hendaknya menjaga dirinya di atas keislaman. Memperhatikan dari sebab-sebab yang mengukuhkan keislamannya. Dengan keislaman inilah dia akan selamat di alam kubur. Ada tiga pertanyaan di alam kubur. Sebelum ke alam kubur, dengan keislaman ini dia akan meraih husnul khatimah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya dari dunia la ilaha illallah, dia masuk surga. Itulah inti keislaman. Ketika dia masuk ke alam kubur, ada tiga pertanyaan. Di antaranya, wa ma dinuka? Apa agama engkau? Dan jawabannya harus Islam. Pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala juga bertanya tentang hal itu. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Pada hari kiamat Allah memanggil manusia. Kemudian Allah berfirman, mana sekutu-sekutu yang kalian anggap sebagai sembahan selain daripada saya, selain daripada aku? Ini orang yang keluar dari Islam, beribadah kepada selain Allah. Allah panggil pada hari kiamat, ditanya tentang kemurnian Islamnya, ditanya tentang keislamannya. Maka siapa yang tidak memiliki keislaman, sungguh dia merugi pada hari kiamat. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Islam dengan nikmat Islam ini. Dan kalau kita berbicara tentang nikmat agama ini pembahasan yang sangat luas. Hanya saja saya isyaratkan bahwa hadis ini mengingatkan kita betapa indahnya kehidupan seorang muslim itu. Amalan yang diterima dianggap itu hanyalah untuk seorang muslim. Iya. Ada pun orang-orang kafir, kadang dia beramal, menginfakkan hartanya. Fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan yawmal qiyamah. Mereka akan menginfakkannya, kemudian menjadi kerugian untuk mereka pada hari kiamat. Itu untuk orang-orang kafir. Tapi muslim, dari amalannya, itulah yang diterima oleh Allah. Itulah yang berkembang dan membawa kebaikan untuknya. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita semua bahwa syarat diterimanya amalan adalah Islam dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang berbuat sebuah amalan, dia tidak ikhlas di dalamnya. Dia berbuat sebuah amalan, dia mempersekutukan Allah dengan selain Allah di dalamnya, maka amalannya akan ditolak. Tidak diterima. Iya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman asyraka ma'i ghairuh, faman asyraka ma'i ghairi, taraktuhu wa syirka." Siapa yang berbuat kesyirikan bersamaku, maka aku akan meninggalkan dia dan meninggalkan kesyirikannya. Akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di kemudian hari dia menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Walaqad di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala innahu berfirman innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'waahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka tempat tinggalnya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Iya. Maka dari kandungan hadis ini, kita wajib bersyukur terhadap keislaman kita. Dan kita wajib mengetahui bahwa salah satu syarat diterimanya amalan adalah keislaman. Ketika Nabi akan menjelaskan keutamaan menanam pohon, Nabi tanya dulu, ini muslim atau kafir yang menanam? Kalau kafir tidak ada gunanya. Muslim, baru Nabi jelaskan keutamaan seorang muslim menanam pohon. Kata beliau, la yagrisu muslimun gharsan. Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon. Wala yazra'u zar'an. Tidaklah dia menanam sebuah tanaman. Ya. Pohon, tanaman, dua. Terdapat keutamaan menanam pohon. Terdapat juga keutamaan bercocok tanam. Dan itu ada pembahasan di fikih. Para ulama bersilang pendapat tentang mata pencaharian yang paling utama itu apa? Apakah berdagang, berniaga, melaut, atau dia bercocok tanam? Ada beberapa pendapat. Bagi Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama Syafi'iyah, mereka menguatkan bahwa bercocok tanam, bertani itu lebih banyak keutamaannya. Mata pencaharian yang paling baik, kata mereka. Iya, memang dari sisi hadis yang saya bacakan ini, itu ada keutamaan. Bayangkan kalau dia menanam, maka apa yang dimakan oleh hewan, burung, bahkan di dalam sebagian riwayat, orang yang mencuri pun, dia tetap dapat manfaat orang yang menanam ini. Dapat kebaikan. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bagaimana perhatian Islam terhadap lingkungan dan penghijauan di tengah manusia. Iya. Bayangkan sampai menanam pohon saja diterangkan keutamaan. Iya. Dia berbuat baik kepada hewan saja dijelaskan keutamaan oleh Nabi. Dia menyingkirkan gangguan dari jalan, dijelaskan bagian dari keimanan. Betapa indahnya agama ini. Hal-hal yang kecil saja, yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk manusia, dijelaskan oleh beliau. Sampai tata cara, apa yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah di WC ketika buang hajat, Nabi juga jelaskan petunjuk di dalamnya. Mana agama ada yang selengkap Islam ini? Karena itu bersyukurlah kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang diberi anugerah oleh Allah dengan keislaman. Kita mengenal dari agama yang mulia ini. Kemudian di dalam, kemudian kata Nabi, la yagrisu gharsan, la yagrisu muslimun gharsan, wa la yazra'u zar'an. Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon. Atau dia menanam tanaman apa saja. Iya. Ini pelestarian terhadap lingkungan, dia jaga. Seorang muslim itu sifatnya dia melestarikan, menjaga, memperbaiki, bukan merusak. Bukan pula membakar. Ya, bukan menghancurkan. Mencabut menjadi sebab terjadinya longsor, banjir. Itu tidak ada dalam kamusnya seorang muslim dan muslimah. Kalau ada yang menjadi sebab di dalam hal ini, ini adalah orang-orang yang tidak mengerti agama. Tidak mengerti tuntunan di dalam beragama, tidak mengerti tuntunan dalam hidup bermasyarakat. Iya. Seenaknya saja, ingin dapat ikan yang banyak di laut, dia lempar bom ke laut. Dia hancurkan dari berbagai habitat di laut, dia buat kerusakan di laut. Dan ini adalah hal yang dilarang di dalam agama. Selain daripada dia berbuat kerusakan, dia sudah mengganggu orang lain, merugikan orang lain. Iya, ingin mudah, buka lahan di hutan, dia bakar saja. Terjadi kebakaran yang panjang. Akhirnya menjadi urusan banyak orang. Bukan urusan negara yang dia bakar. Iya, sampai asapnya juga ke negeri tetangga. Ribut antar negara. Terjadi darinya berbagai kerusakan, penyakit. Dia tidak berpikir ketika membakar ini, dia menyakiti orang lain. Kalau dia seorang muslim, membuat takut saja itu dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ay rawi'a akhahul muslim." Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut saudaranya seorang muslim. Kalau dia tunjuk saudaranya pakai besi, Nabi berkata, malaikat akan terus melaknatnya sampai dia letakkan besi itu. Dia hanya tunjuk saja. Iya. Bagaimana pula kalau dia sudah berbuat kerusakan, mengganggu orang lain? Allah firman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Barang siapa yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat, bukan karena dosa yang dia lakukan, dia ganggu begitu saja, maka dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Iya. Maka kita perlu menyelami dari hadis-hadis Rasulullah, menghidupkannya di dalam kehidupan kita agar menjadi bekal yang baik di dalam kehidupan kita. Hal yang membawa kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan secara individu maupun kehidupan secara bernegara. Dan ini salah satu keindahan agama yang mestinya kita renungi. Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon. Atau tidaklah dia menanam sebuah tanaman. Fayakulahu insan. Lalu dimakan oleh manusia. Wala dabba. Tidak pula dimakan oleh hewan. Wala tayr. Tidak pula dimakan oleh burung. Dia tanam tanaman. Ada manusia berbuah. Tanaman itu dia makan makanannya. Iya. Dia tanam tanaman, datang hewan dia makan. Ada burung hinggap di tanaman tersebut, dia makan dari buah-buahnya. Maka tiap kali ini terjadi, dia dapat pahala. Ini tidak dia niatkan ya. Hadits ini tidak ada Nabi sebut kalau dia niatkan untuk itu, tidak ada. Dia tanam bukan untuk dia kasih orang makan, bukan untuk dia suruh dia biarkan hewan memakan tanamannya. Tapi ketika ada manusia yang memakannya, walaupun dia curi, ada hewan yang memakan tanaman itu, walaupun tidak diketahui, burung yang misalnya tidak bisa dia tolak dari tanamannya, dia tetap dapat pahala. Ya. Maka ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa sebagian dari amalan kaum muslimin, kadang dia tidak niatkan, tapi dia juga dapat pahala. di belakangnya. Dan ini dari keindahan Islam. Apalagi kalau dia niatkan. Apalagi kalau dia mengerti keutamaan. Kalau dia mengerti keutamaan. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa di antara amalan-amalan jariah, di antara amalan-amalan ada yang bersifat jariah, terus berjalan, mengalir. Ini sepanjang dia menanam, dipetik dan diambil manfaat oleh manusia, maka amalannya tersebut menjadi amalan jariah untuknya hingga hari kiamat, sepanjang pohon itu masih dimanfaatkan. Iya. Karena itu tidak ada ruginya orang yang menanam pohon. Ada tempat yang tandus gersang, dia tanam pohon di situ. Iya. Tumbuh agar supaya manusia mengambil manfaat. Walaupun sekadar manfaat yang diambil oleh manusia, dia berteduh di bawah pohon, itu sudah cukup sebagai apa? Sebagai kebaikan. Apalagi burung-burung makan darinya. Maka ini dari amalan jariah. Dianjurkan di dalam agama. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat, di dalam hadis ini juga terdapat betapa banyaknya pintu-pintu kebaikan itu untuk umat Islam. Ya, subhanallah, seorang menanam pohon, ya, sedemikian banyak pahala yang dia dapatkan. Seperti dia bersedekah, tiap kali ada yang makan dia sedekahkan, ada yang makan dia sedekahkan. Ya. Padahal tadi dia tidak maksudkan. Kalau dia niatkan, wah, lebih besar lagi pahalanya kalau dia niatkan. Sebab niat yang baik itu akan membuat amalan itu menjadi lebih besar. Iya. Karena itu dari rahasia kenapa amalan dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan sebuah pohon, ya, yang menumbuhkan, bagaikan satu benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Dari setiap tangkai muncul 100 benih. Jadi satu benih yang dia tanam, Allah balas 700 kali lipat. 700 benih. Dan disebut dalam ayat, dan Allah lipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kenapa ada yang dibalas cuma 10 kali lipat, ada yang lebih dari 10, ada yang sampai 700 kali lipat, ada yang dibalas lebih daripada itu? Ini masalahnya masalah niat. Semakin baik niatnya, semakin baik keimanannya, semakin baik keislamannya, maka itu dari sebab yang memperbesar pahalanya, lebih meninggikan derajatnya, lebih meninggikan derajatnya. Karena itu beda orang yang berilmu dan tidak berilmu. Ini satu hadis cukup membedakan. Dia tahu hadis ini saja, ini akan dia termotivasi melakukan berbagai kebaikan yang semisal ini. Tapi kalau dia tidak mengerti hadis ini, tidak punya ilmu, mungkin dia tidak tahu kebaikan untuk dirinya. Bisa dia buka, dia tinggalkan, padahal dia mampu melakukannya, mudah dia kerjakan. Karena dia tidak punya ilmu. Iya. Karena itu pengetahuan, keikhlasan, ini semua dari sebab yang membuat amalan itu berjenjang dan bertingkat-tingkat. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat anjuran seorang itu berbuat baik untuk manusia, kepada manusia. Iya. Dengan pohon yang dia tanam. Ada manfaatnya juga untuk dirinya, dia petik hasilnya. Tapi ada juga dari makhluk Allah yang mengambil manfaat darinya. Nah, harusnya seperti itu seorang berbuat kebaikan. Dia cari dari amalan, dia dapat manfaat untuk dirinya, dia berbuat kebaikan juga untuk orang lain. Iya. Sebab kebaikan itu 2 macam. Ada yang manfaatnya hanya 1 sudut saja, ada manfaatnya yang kedua, ada yang manfaatnya di berbagai sudut. Ada yang manfaatnya terbatas untuk dirinya, ada juga yang manfaatnya sampai kepada orang lain. Iya. Maka kita cari dari kebaikan-kebaikan yang dengannya seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak pahala dan keutamaan yang dia dapatkan. Iya. Dan di dalam uraian hadis ini Dan ini dari makna yang agung yang ingin saya ingatkan dan saya tutup kalimat ini dengan faedah yang tercakup di dalam hadis, betapa indahnya seorang itu banyak membaca dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita hidup dengan kehidupan beliau. Seakan-akan tiap hari Nabi itu memberikan wejangan kepada kita. Menunjukkan kepada kita jalan. Ya. Inilah yang membuat umat ini menjadi baik. Inilah sebab kesejahteraan umat. Kalau umat ini tidak mendapatkan petunjuk siraman dari petunjuk nabinya, maka tidak ada yang bisa membuatnya berjaya dan menjadi baik. Karena itu Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, dari ucapan Imam Malik beliau ambil dari gurunya Rabi'ah bin Abdurrahman. Rabi'ah bin Abdurrahman tiap kali dia duduk mengajar kepada murid-muridnya, beliau berpesan kepada murid-muridnya tiap kali duduk mengajar, kata beliau, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima aslaha biha awwalaha. Sesungguhnya akhir dari umat ini tidak akan menjadi baik kecuali kalau dia mengikuti apa yang membuat baik generasi awalnya. Iya. Maka hendaknya kita banyak membaca dari kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabatnya, supaya kita hidup dengan kehidupan mereka. Iya. Membawa kebaikan, mendapat kebaikan dengan kebaikan mereka. Dan inilah sebab kejayaan di tengah umat. Kunci dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untuk kita semua, mengampuni segala dosa dan kesalahan, menunjukkan untuk kita semua ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan memberi taufik untuk kita semua kepada amalan yang salih. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, kita berkumpul di dalam sebuah kebaikan, menunggu solat isya. Dan orang yang menunggu dari sebuah solat ke solat lainnya, itu dianggap oleh Nabi seperti dia melakukan solat sepanjang yang membuat dia duduk di masjid adalah menunggu solat. Maka ini adalah keutamaan dari Allah. Sebagaimana Allah mengumpulkan di majlis ini, kita dalam keadaan berzikir kepada Allah, duduk di halaqah ilmu, kita baca dari hadis Rasulullah, kita menunggu solat isya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mempertemukan kita semua di atas kebaikan dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di sorganya yang penuh dengan kebaikan dan nikmat. Innahu waliyu dhaliku wal qadiru alaih. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan antara maghrib dan isya ini. Semoga ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.